Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan sempatan pagi hari ini kita akan selesaikan membaca dan mentelaah durus wa syarhi nawaqidul Islam. Kita lanjutkan pada as'ilah di pelajaran yang lewat atau daras sebelumnya. Hal manida'a al-khuruja, apakah orang yang mengaku-ngaku keluar dan tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu, berarti dia telah mengaku-ngaku jadi nabi. Dengan alasan ini maka dia kafir. Jawabannya, tidaklah semua orang yang keluar dari syariat dia mengaku-ngaku jadi nabi. Dan siapa yang mengaku-ngaku keluar dari kewajiban untuk beribadah, artinya ra'a, dia berpandangan kalau la yalzamuhu, tidak wajib baginya untuk menyembah Allah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semisal ya orang-orang sufi. Mereka mengatakan, kami tidak berhajat pada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kami telah sampai langsung kepada Allah dan kami telah makrifat. Sedangkan orang yang mengaku-ngaku jadi Rasul atau jadi Nabi, ini masalah yang lain. Maka orang yang mengaku-ngaku kalau yasa'uhu al-khuruju, boleh baginya keluar dari syariat, dia kafir meskipun dia tidak mengaku-ngaku jadi Rasul. Kemudian, apakah orang yang ragu-ragu tentang bahwasannya boleh sebagian manusia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya seperti hukum orang yang meyakini hal itu? Maka jawaban Syaikh Al-Fauzan, na'am iya. Siapa yang ragu-ragu tentang tidak bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan semata-mata bimbang dan ragu-ragu. Kemudian selanjutnya adalah pembatal yang ke-10, qala rahimallahu taala, al-iradu, berpaling, dia tidak peduli dengan agama Allah taala, sehingga jadilah dia orang yang jahil, dialah orang yang bodoh tentang agama. Namun bodohnya bukan karena tidak, namun bodohnya karena tidak mau cari tahu. La yata'allamuhu, sehingga ini orang ini tidak belajar agama dan lebih-lebih lagi tidak mengamalkannya. Dalilnya firman Allah taala, siapakah orang yang lebih zalim? Jawabnya, tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan menghukum orang-orang yang para pendosa, yaitu orang-orang kafir. Penjelasannya, ayat yang menunjukkan kafir i'rad, kafir karena berpaling, itu banyak sekali. Semisal firman Allah taala, dan orang-orang yang kafir mereka mu'ridun, berpaling, amma ungziru, dari apa yang diingatkan kepada mereka. Contoh yang lain firman Allah taala, siapakah orang yang lebih zalim? Jawabnya, tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Wa nasiya, dan dia lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, yaitu apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Semisal juga firman Allah taala, jika dikatakan pada mereka, ta'alau, marilah kepada mengamalkan, mengetahui dan mengamalkan apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan oleh Rasul, ra'aital munafiqina, maka anda lihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa. Di dalam bahasa Arab, sudda yasuddu itu bisa jadi memiliki orang lain, sehingga kemudian ada fa'il dan ada maf'ul bihi, dan boleh jadi tidak ada maf'ul bihinya. Sehingga terjemahnya agak sulit kalau di bahasa Indonesia. Kalau yasuddun kita artikan dengan, maka bisa artinya menghalangi, Kalau menghalangi dalam bahasa Indonesia artinya ada orang yang dihalangi. Nah, padahal ini bisa juga menghalangi diri sendiri. Ini bisa juga ini sadda yasuddu itu menghalangi diri sendiri. Artinya menolak. Nah, maka dia bisa artinya menghalangi dan dia bisa artinya menolak. Dan yang dimaksudkan di sini menolak. Yasuduna angka sududa atau dimaknai dua-duanya. Ini, mereka menghalangi manusia darimu dan mereka menolak. Ini, dan mereka menolak untuk diajak pada Allah dan Rasulnya. Ini Ibnu Taimiyah di tafsirnya untuk surat An-Nisa memaknai yasuduna angka sududa dengan dua-duanya. Semisal firman Allah Ta'ala, siapa yang berpaling dari zikir Rahman. Zikir Rahman di sini, mudhaf ilahnya bimakna fa'il. Yaitu peringatan yang datang dari Allah Ar-Rahman. Maka kami ikat baginya setan, sehingga setanlah jadi temannya. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang berpaling dari zikir Rabbihi. Rabbihinya fa'ilnya. Bimakna fa'il, sehingga peringatan yang datang dari Rabbnya, yaslukhu adaban sa'ada. Yaslukhu maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir yudkhilhu. Yaslukhu yudkhilhu, Allah masukkan badannya adaban sa'ada. Sa'ada artinya syaqan, siksaan yang berat yang mereka tidak mampu memikulnya. Dan semisal firman Allah Ta'ala, fa'ima, maka jika datang pada kalian minni hudan, petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan sengsara di akhirat. Wama, dan siapa yang a'rada, berpaling an-dikri, dari peringatanku, yaknya apa dhamir, kata gantinya statusnya sebagai bimakna fa'il. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Ini penghidupan yang sempit di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Qala, dia mengatakan, wa rabbuka lima hasyartani a'ma, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat dan melek. Qala, Allah berfirman, demikianlah datang padamu ayat-ayat kami lalu engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini engkau dilupakan. Lupa di sini adalah nisyan utarki. Karena nisyan itu ada dua macam, nisyan udzuhul dan nisyan utarki. Lupa dalam artian nisyan dalam pengertian dengan terjemah lupa, dan nisyan dengan terjemah meninggalkan secara sengaja. Dan yang dimaksud dengan nasiya di sini adalah meninggalkan secara sengaja. Fa nasitaha, maka engkau tinggalkan, engkau lupakan ayat-ayat kami, yaitu engkau tinggalkan secara sengaja. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan firman Allah Ta'ala, dan jika diturunkan satu surat, sebagiannya memandangi sebagian yang lain. Hal yarakum, apakah dia melihat kalian min ahadin, dari satu pun. Thumman sarafu, kemudian mereka berpaling. maknanya jika Allah turunkan satu surat pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya menyebutkan keadaan orang-orang munafik dan sikap mereka, sebagian orang munafik memandang pada sebagian yang lain sambil berkata kepada kawannya, hal yarakum ahadun, adakah seseorang yang melihat kita, melihat kalian? Jika tidak ada satupun yang melihat mereka, maka mereka bubar meninggalkan majelis. Allah, ingatlah bahasanya Allah palingkan hati mereka dari hidayah dan kebaikan, dan Allah biarkan mereka karena mereka orang-orang yang tidak memahami. Ya, maka nadhar ba'duhum, humnya adalah munafiqin. Suman sarafu, kemudian mereka pergi, itu pergi dari majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah palingkan hati mereka dari hidayah dan petunjuk. Ba'nya ba' sababiyah bi annahum qaumun la yafqahun. Semisal firman Allah Ta'ala, la taja'alu du'a ar-rasul. Janganlah kalian jadikan doa Rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Maka Rasul di sini bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il. Kalau Rasul itu bermakna fa'il, artinya panggilan yang dilakukan oleh sang Rasul. Maka doa artinya panggilan. Maka janganlah kau jadikan panggilan yang dilakukan oleh sang Rasul itu seperti panggilan temanmu sendiri. Panggilan teman, ya saya enggak mau datang. Adapun panggilan Rasul, maka harus didatangi. Boleh juga Rasul di sini bimakna maf'ul bihi, panggilan orang kepada Rasul. Maka manggil Rasul jangan seperti manggil temannya. Kalau seorang itu manggil temannya, dia sebut namanya langsung. Namun manggil Rasul harus hormat dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Dan makna yang dimaksudkan oleh ayat dua-duanya. Rasul di situ bimakna fa'il dan sekaligus bimakna maf'ul bihi. Maka janganlah jadikan panggilan Rasul. Nah, kalau yang berkenaan dengan berpaling dari syariat, berarti yang cocok Rasulnya adalah bimakna fa'il. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul, yaitu ajaran Rasul, perintah Rasul, di antara kalian kata aibat dikum ba'da, sebagaimana panggilan sebagian kalian dengan temannya. Qad ya'lamul ladzina yatasallaluna minkum liwada, sungguh Allah mengetahui. Maka qad, kalau ketemu fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang, kecuali di beberapa kalimat. Contohnya kalimat ini, masuk ketemu fi'il mudhari, namun artinya tetap sungguh. Qad ya'lamul ladzina yatasallaluna, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang mundur pelan-pelan di antara kalian. Yatasallaluna maknanya yansarifu khufyatan, pergi dengan sembunyi-sembunyi. Liwadan ay duna idznin, tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat-ayat ini tentang bahaya berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak mempelajarinya, tidak mengamalkan keduanya, Allah ancam dengan berbagai macam ancaman. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk mempelajari ilmu yang manfaat dan mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah pantas orang-orang yang beriman, lian firuka fah, semuanya berangkat perang. Falaulana faramin kulli firqatin, maka semestinya berangkatlah di setiap kelompok ta'ifatun, sejumlah orang untuk tafaqquh, belajar agama. Waliyundhiru qaumahum, supaya mereka bisa mengingatkan dan mendakwai kaumnya. Idza raja'u ilaihim, ketika kaumnya itu kembali, kaumnya yang berangkat perang kembali menemui mereka. La'allahum yahdharun, supaya mereka merasa takut. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka tafaqquh fiddin, maka serius belajar agama dan belajar ilmu yang bermanfaat adalah di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan pada seseorang. Sehingga berpaling dari belajar serius agama adalah di antara tanda kejelekan. Belajar ilmu agama ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain atas setiap muslim. Tidaklah dibolehkan adanya seorang yang tidak mengetahuinya. Itulah perkara-perkara yang tidaklah tegak dan beres agama seorang hamba kecuali dengannya. Ya, realnya itulah pengetahuan tentang akidah yang benar dan kebalikannya, atau hal-hal yang mengurangi akidah yang benar. Mengetahui hukum seputar sholat, zakat, puasa, haji dan umrah, artinya rukun Islam yang lima. Tidak boleh tidak setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Karena jika tidak belajar, maka bagaimanakah dia bisa menunaikan agamanya dalam bentuk yang dituntunkan jika dia belum mempelajari lima rukun Islam ini. Kemudian macam yang kedua adalah ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Tidak menjadi kewajiban setiap muslim. Namun dia diperintahkan pada orang yang indahu isti'dad, memiliki kesiapan dan potensi untuk itu. Itulah mempelajari bab-bab ilmu agama yang lain, berupa fikih muamalah, fikih warisan, fikih pernikahan, fikih tentang hukuman had dan yang lainnya. Maka ilmu ini mempelajarinya adalah fardu kifayah, karena manusia atau masyarakat banyak membutuhkannya. Maka jika koma bihi, belajar ilmu ini telah dilaksanakan oleh man, orang yang yakfi, mencukupi, gugurlah kewajiban dari yang lain. Setelah kewajiban gugur, bakia tersisalah untuk yang lain, hukumnya sunnah. Min afdali sunnan, bahkan termasuk perkara sunnah yang paling utama. Li'anaukat layatasana, karena boleh jadi tidaklah memungkinkan bagi setiap orang untuk mempelajari bab-bab ini, bab-bab ilmu ini. Oleh karena itu jadilah mempelajarinya fardu kifayah atas kaum muslimin. Dan itu fardu kifayah manakala orang itu tidak dalam kondisi berhajat terhadapnya. Kalau dia dalam kondisi berhajat padanya, maka misalnya fikih muamalah. Kalau dia berhajat karena dia mau jual beli, karena dia mau sewa menyewa, maka ketika itu fikih jual beli, fikih sewa menyewa hukumnya fardu ain. Demikian juga fikih nikah, fikih talak. Maka orang yang hendak nikah, maka dia wajib belajar fikih nikah. Orang yang mau talak, dia wajib belajar fikih talak. Namun ketika dia dalam kondisi tidak berhajat, nah hukumnya fardu kifayah. Wal-i'rad, dan yang namanya berpaling itu artinya berpaling meninggalkan sesuatu karena tidak minat. Meninggalkan sesuatu karena tidak minat, ada mirorbah, tidak memiliki minat dengannya. Layata'alamuhu, artinya tidak mempelajari agama, rohbatan anhu, karena tidak minat sama agama. Bukan karena malas, bukan karena tidak mampu. Maka ini kafir, karena dia tidak menginginkan agama. Maka jika dia berpaling dari belajar agama, maka dia kafir. Li'annahu law kana lahu fiddin rohbah, karena jika dia punya rohbah minat terhadap agama, la ta'allamahu, niscaya akan mempelajarinya. Dan termasuk mereka-mereka orang yang menyerukan, yaitu di Saudi, al-an saat ini, untuk membersihkan kurikulum di sekolah formal dari ilmu-ilmu agama. Manahij di sini maknanya manahij dirasiyah, kurikulum. Li'annaha, karena ilmu-ilmu agama dalam anggapan mereka itu menanamkan sikap keras, berlebihan, tetap ekstrim, irhab, teroris. Wa kadzalika, demikian juga orang mempelajarinya. Demikian juga kafir, orang yang mempelajarinya namun tidak mengamalkannya. Maka orang ini juga kafir dan murtad dari agama Islam. Ketika dia tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji, dan tidak meninggal, dan tidak melaksanakan semua kewajiban, dan tidak menjauhi hal-hal yang haram, fa'ala, maka orang ini tidak minat pada dirinya untuk mengamalkan agama, maka dia kafir. Maka penjelasan di atas sanggahan untuk murjiah yang mengatakan bahasanya beramal itu bukanlah sebuah keharusan. Yakfi, cukup keyakinan dengan hati, i'tiqad dengan hati, tasdik percaya dengan hati meskipun tidak beramal. Maka penulis di sini mengatakan tidak beramal, artinya menolak untuk beramal padahal mampu. Padahal punya kemampuan, tamakkun, punya kemampuan. Ini catatan penting. Berpaling dari amal itu adalah membatalkan keimanan manakala ma'al kudrah wa tamakkun. Padahal dia punya kemampuan. Padahal dia punya kemampuan, dia hidup panjang, umurnya panjang, namun tidak ada satupun kewajiban agama yang dia kerjakan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membatalkan iman. Adapun jika dia tidak beramal satupun kewajiban agama karena tidak mampu, karena habis masuk Islam kemudian mati, sehingga belum pernah wudu, dia belum pernah sholat, karena satu jam atau setengah jam setelah berislam dia mati, maka tidak masuk di sini. Karena apa? Karena menolak untuk beramal itu membatalkan iman, manakala ma'al kudrah wa tamakkun. Ini syarat yang wajib di garis bawahi. Apa maka dia enggan untuk sholat, untuk puasa, untuk yuzaki, untuk bayar zakat, untuk berhaji yang wajib, enggan untuk menjauhi hal yang haram, dan enggan untuk melaksanakan semua yang wajib, maka ini orang kafir karena dia tidak mengamalkan agama. Dia cuma maunya KTP-nya saja Islam. Namun yu'adil wajibat, semua kewajiban agama dia tidak mau kerjakan, semua hal yang haram tidak dia jauhi. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, siapa yang kafir dengan iman, maka hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka harus ada dua hal. Belajar perkara agama, itulah yang dimaksud agama di sini adalah perkara yang tidak beres agama seseorang, tidak sah keislamannya kecuali dengannya. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Maka harus ada ilmu dan amal. Tidaklah baik ilmu tanpa amal, demikian juga tidaklah baik amal tanpa ilmu, karena keduanya itu berteman. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, membawa petunjuk dari nilhaq, supaya Allah memenangkan agamanya di atas semua agama. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, yang dimaksud di nilhaq adalah amal saleh. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa, diutus bi amraini, dengan membawa dua hal ini. Tidak diutus dengan membawa ilmu saja, tidak diutus dengan membawa amal saja, namun hanyalah beliau diutus dengan dua hal ini. Maka keduanya adalah dua kawan yang berdekatan. Dan orang yang mengambil ilmu dan meninggalkan amal, mereka masuk dalam bagian al-mardubi alaihim, yaitu orang Yahudi dan orang yang sejalan dengan Yahudi. Itulah orang-orang yang belajar agama Allah namun tidak mengamalkannya. Sedangkan orang yang mengambil amal, meninggalkan ilmu, maka dia adalah Nasrani dan orang yang mencocokinya. Di kalangan kaum muslimin, mereka adalah al-muta'abidah, ahli ibadah, dan orang-orang sufi yang menyembah Allah dengan modal kebodohan dan kesesatan, tidak menyembah Allah dengan dasar ilmu. Mereka, sejumlah orang sufi, mengatakan bahasanya mempelajari ilmu agama itu menghalangi amal. Atau mereka mengatakan jika Idza amilta, jika Anda semangat beramal, maka ilmu akan datang tilqaian, otomatis. Bila ta'alumin, tanpa perlu belajar. Karena nanti dapat ilmu laduni namanya. Bi'ayuftah ala qalbik, dibukakanlah hatimu, lantas datanglah ilmu tanpa Anda perlu belajar sama manusia, sama ulama. Inilah perkataan orang-orang sufi dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang mereka zuhud terhadap belajar ilmu agama dan duduk bersama para ulama, dan mereka mengatakan yang dituntut adalah amal. Jika Anda telah beramal dan menyembah Allah, maka Allah akan bukakan untuk Anda ilmu tanpa Anda perlu belajar, dan inilah kesesatan, waliyadu billah. Maka orang yang menolak untuk belajar ilmu karena tidak minat, yaitu ilmu agama yang mendasar, karena tidak punya minat, maka dia kafir. Dan orang yang menolak untuk mengamalkan ilmu niahian secara total, dia menolak untuk mengamalkan ilmu niahian secara total. Nah, ini juga syarat. Niahian secara total, semua amal agama tidak dia lakukan. Yaitu kewajiban agama tidak dia lakukan. Dan yang dimaksud dengan tidak melakukan kewajiban agama adalah tidak melakukan kewajiban agama karena takut kepada Allah, karena motivasi agama. Boleh jadi sebagainya dia lakukan karena motivasi bermasyarakat, motivasi umum, umumnya. Maka yang membatalkan iman adalah nihaian, menolak untuk beramal, mengamalkan agama nihaian secara total. Maka inilah yang teranggap kafir. Oleh karena itu penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, al-irad andinilai la ya'ta'alamu wa la ya'malu bihi. Maka dia tidak mempelajari ilmu, inilah jalan ad-dhalin, Nasrani, orang-orang sufi dan yang lainnya. Tidak beramal, inilah jalan Yahudi dan orang yang sejalan dengan mereka, yaitu semua orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang menjadi maksud dari belajar ilmu adalah mengamalkannya. Maka belajar itu wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari ilmu adalah al-amal. Tujuan dari ilmu adalah al-amal. Belajar dengan berbagai macam bentuknya, duduk di majlis ilmu, membaca, mendengarkan, dan yang lainnya, semuanya adalah sarana. Maka tidak boleh sarana dijadikan sebagai tujuan. La yata'allamu, tidaklah ilmu, tidaklah belajar ilmu itu semata-mata tahu, atau supaya disebut orang yang berilmu, atau supaya dipuji, tanpa menginginkan amal untuk ilmu, namun menginginkan hal-hal ini, sekedar tahu, mendapatkan pujian, sanjungan, supaya kemudian meninggi kedudukannya di sisi manusia. Maka siapa saja yang orientasinya adalah ini, dan niatnya adalah seperti ini, maka jadilah dia orang yang pertama kali dibakar di neraka pada hari kiamat nanti. Ingat, awaluman, orang yang pertama kali neraka itu membakarnya pada hari kiamat itu 3 orang. Mujahid, orang yang rajin bersedekah, dan pelajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Maka ilmu agama itu ngeri, pilihannya cuma 2. Pilihannya cuma 2. Buahnya 2. Atau dampaknya 2. Boleh jadi akan meninggikan seorang itu derajat setinggi-tingginya, jika tidak menjatuhkannya sejat serendah-rendahnya. Tidak kemudian tengah-tengah saja gantung. Orang yang serius belajar ilmu agama, dia akan naik derajatnya setinggi-tingginya jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jika karena manusia dia jatuh serendah-rendahnya. Fal mujahid, maka orang yang berjihad adalah alladzi jahada, orang yang berjihad lantas terbunuh, dia datang pada hari kiamat lantas Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan, wahai Rabbku, aku berjihad fika karenamu, hatta kutiltu, sehingga aku terbunuh. Maka disampaikan kepadanya, engkau bohong, namun engkau berperang supaya disebut jari seorang pemberani, waqad qil, dan kau telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Kemudian dia diseret ke neraka. Kemudian didatangkanlah orang yang rajin sedekah, lantas disampaikan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Dia katakan, tidaklah ku tinggalkan, ku biarkan satupun jalan yang engkau suka agar ada infak di dalamnya kecuali aku berinfak padanya. Maka Allah berfirman, engkau bohong, Akan tapi engkau bersedekah supaya disebut dermawan, waqadkil, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Telah dikatakan, yaitu telah disampaikan, telah mendapatkan sebutan dermawan di dunia, kemudian dia diseret di menuju neraka. Kemudian didatangkanlah orang yang berilmu agama, lantas dikatakan padanya, apa yang telah engkau lakukan? Maka dia mengatakan, ta'allam tufika, aku belajar ilmu agama, ya ikhlas karenamu. Ta'allam tufika al-ilma, wa ta'allam tuhu, ini mungkin alam tuhu harusnya, dan aku mengajarkannya. Maka Allah berfirman, engkau bohong. Akan tapi engkau belajar supaya disebut orang yang berilmu. Waqad qil, dan engkau telah mendapatkannya, maka kemudian dia diseret di neraka. Maka orang yang pertama kali dibakar dengan neraka adalah orang-orang yang sangat istimewa amalnya. Namun itu semua menyebabkan dia masuk neraka karena rusak niatnya. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang amalnya pas-pasan dan rusak niatnya? Yang ini yang amalnya wah, amalnya adalah amal yang berbobot, namun dia celaka gara-gara niat yang rusak. Gimana lagi nasib orang yang amalnya ngepas, bahkan cukup tragis, pas-pasan, habis itu rusak juga niatnya. Yabda'u bihi, maka dimulailah dengannya sebelum para penyembah berhala. Fayaqul, maka ada yang bertanya, bagaimanakah kami diazab sebelum para penyembah berhala? Maka disampaikan kepadanya, laisa man ya'lamu kaman la ya'lamu. Tidaklah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga masalah ini adalah penting sekali, masalah belajar dan masalah amal. Maka siapa yang menolak dua-duanya atau menolak salah satunya, maka bisa dia kafir dari agama Islam. Di antara manusia ada yang menolak untuk menerima ilmu, tidak mau diberitahu, terjemah bebas. Ada orang yang tidak mau tahu, enggak mau belajar. Ada orang yang tidak mau diberitahu. Jika sampai kepadanya ilmu karena sombong terhadap kebenaran dan menolak kebenaran, maka dia bersama orang-orang yang sombong, dan ini adalah bagian dari kufur karena sombong terhadap kebenaran. Dan di antara manusia ada yang menolak untuk belajar agama karena tidak minat dan karena berpaling, maka dia bersama orang-orang yang berpaling. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir berpaling dengan apa yang diingatkan pada mereka. Di antara manusia ada orang yang menolak dalil dan menerima kebenaran, menolak untuk menerima kebenaran jika dijelaskan kepadanya karena mempertahankan ajaran nenek moyang, bapak dan kakeknya, hamiyatan karena kesombongan. Ajaran nenek moyang kami pasti top, nah, itu kesombongan. Warisan nenek moyang kami adalah warisan yang luhur dan mulia. Hamiyatan karena kesombongan, dia tidak mau menerima kebenaran, dia mempertahankan mahum alih keadaannya, dan apa yang dia jumpai dilakukan dan dipraktekkan oleh bapak dan kakeknya, sebagaimana kelakuan orang-orang musyrik. Maka orang yang menyembah kubur tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau menerima debat. Maka mereka sudah merasa mantap bima hum alaih, dengan apa yang mereka lakukan tamaman 100%. Oleh karena itu mereka tidak menerima pengarahan dan bimbingan. Mereka gembok rapat-rapat pendengaran mereka dari menerima kebenaran. Yusiruna, mereka mengotot-ngotot dengan mahum alaih keadaan mereka. Bahkan boleh jadi mereka rela perang demi mempertahankan ajaran nenek moyang. Mereka korbankan nyawa tuna hadil aqaid untuk mempertahankan akidah yang batil. Mereka tidak menerima kebenaran. Meskipun mereka mendengar Al-Quran dan hadis, mereka mendengar larangan syirik, perintah untuk bertauhid. Mereka tidak mau menoleh. Ilama fil Quran, isi Al-Quran, bahkan mereka berpaling dari Al-Quran. Hada, ini adalah bagian dari berpaling dari agama yang benar dan ridha dengan agama yang batil. Dan sikap semacam ini banyak di tengah-tengah manusia al-yawma, di zaman ini. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan dan kafir dengan Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Faha'ulai, maka mereka-mereka mengimani kebatilan dan kafir kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta untuk dihilangkan kesusahan kepada selain Allah. Mereka mengimani ibadah kepada selain Allah, kafir kepada Allah, terang-terangan dan terang-terangan. Ini berfaling yang menyebabkan kekafiran wal-iyadzubillah, hamiyatan karena sombong, anfatan juga karena sombong. Tatkala datang pada Abu Talib al-wafatu, kematian, dan adalah sikap Abu Talib telah anda ketahui, sikapnya terhadap dakwah Nabi, melindungi dakwah. Namun ingat, Abu Talib melindungi Nabi itu karena fanatisme kekeluargaan, bukan karena ketulusan. Walakinna, akan tapi dia tidaklah masuk dalam agama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib ini sakaratul maut, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam isfaqan alaihi, karena kasihan. Wa fil ihtidar, dalam keadaan ihtidar sakaratul maut. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat ini jika engkau mengucapkannya di sisi Allah. Wakana, dan adalah di dekat Abu Talib sejumlah orang-orang musyrik, Abu Jahal dan yang lainnya. Lantas mereka berkata kepada Abu Talib, apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib, ajaran bapakmu sendiri? Ya, dan ini adalah diksi yang bagus, yang pilihan kata yang bagus dari mereka, orang-orang musyrik, yang disebut adalah milah Abdul Muttalib, tidak kemudian milah yang lebih jauh gitu. Milah bapak nenek moyangmu dulu, ini kan terlalu jauh. Kemudian fanatiknya enggak terlalu kencang. Bapakmu sendiri. Arafah, mereka mengetahui jika Abu Talib mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu agama penyembahan berhala. Maka Nabi SAW mengulangi perkataannya, dan mereka pun mengulanginya. Mereka mengulang untuk mengatakan, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Faqal, lantas Abu Talib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa di sini maknanya ana. Karena faqal, siapa yang qal? Abu Talib. Faqal, maka Abu Talib pada akhirnya mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Nah, redaksi hadisnya huwa, dikarenakan perawi tidak tega menirukan perkataan Abdul Muttalib. Ana ala milati Abdul Muttalib. Kok ini jelek sekali lisan yang saya ucapkan. Kemudian dia pun dia ganti dengan huwa ala milati Abdul Muttalib. Fa'aba, Abdul Muttalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mati dalam keadaan demikian. Dia fanatik dengan agama Abdul Muttalib dan agama kemusyrikan. Dia berpaling untuk menerima tauhid, jadilah dia di neraka wal'iyadu billahi. Dan Nabi SAW mengatakan, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lantas Allah turunkan ayat, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang yang musyrik, meskipun itu uli kurba kerabatnya, setelah jelas baginya kalau mereka adalah penghuni neraka, yaitu mati dalam keadaan kafir. Dan diturunkanlah secara khusus untuk Abu Talib, yang engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa wa'alamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu tentang siapakah orang yang layak untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada tiga orang masuk ke dalam masjid, dan Nabi SAW sedang berbicara, yaitu memberi pengajian pada sahabat-sahabatnya. Maka salah satu dari tiga orang itu datang dan duduk di halaqah karena menginginkan ingin belajar. Yang kedua malu untuk pergi, akhirnya dia datang, dia tetap datang duduk, tapi karena malu kalau pergi. Sedangkan orang yang ketiga cuek, dia berpaling dia dan keluar dari majelis. Setelah majelis bubar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku kabarkan kepada kalian tentang berita tiga orang tadi. Lalu para sahabat mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah. Lantas Rasul mengatakan, adapun yang pertama, maka dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Yang kedua, malu, maka Allah malu untuk menyayanginya dan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Orang yang ketiga, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Maka inilah balasan orang-orang yang berpaling dari mempelajari perkara agama. Dan di sana ada sejumlah orang yang merupakan da'i-da'i yang jahat yang mengatakan, jangan ajari manusia tauhid dan akidah. Jangan ajari anak-anak muda dan anak-anak kaum muslimin akidah. Karena mereka sudah muslim. Tidak perlu pengajaran. Mereka muslim karena lingkungan. Muslim karena budaya. Tidak perlu belajar tauhid. Apakah alaih sahada, bukankah ucapan ini bagian dari berpaling dari agama Allah? Jawabannya, hada ini adalah berpaling dari belajar agama. Karena agama tidaklah diambil dengan bilwarosah, dengan warisan. Agama tidak bisa diambil dengan semata-mata diwarisi. Agama dan ilmu itu tidak diwariskan. Demikian juga tidak didapatkan dari sekedar lingkungan. Agama itu diambil dan diketahui dengan ilmu dan belajar. Labuta harus mempelajari agama dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Maka orang yang tidak mau mempelajari agama karena tidak minat dan tidak mengamalkannya, jika dia telah mempelajarinya, maka meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia murtad karena melakukan salah satu pembatal Islam. Maka masalah ini khatirun, berbahaya. Nah, tidak berpaling dari ilmu yang seperti apa yang membatalkan iman? Lebih tegasnya, Syaikhul Fauzan mengatakan sebagai berikut. Berpaling jika itu berpaling untuk anta'alumi usuluddin. Berpaling dari belajar pokok-pokok agama dan pokok-pokok akidah. Dan tidak punya minat untuknya, nah inilah yang membatalkan Islam. Sehingga dia tidak tahu tauhid itu apa. Dia tidak tahu syirik itu apa. Akhirnya dia melakukan kemusyrikan. Jadilah dia menjadi pelaku kemusyrikan dalam keadaan bodoh. Dan bodohnya itu karena tidak mau belajar. Maka orang ini tetap kafir. Karena dia tidak tahunya bukan karena keterbatasan sarana untuk tahu. Namun karena memang dia tidak punya minat untuk tahu. Amma adapun jika berpalingnya adalah berpaling tidak mau belajar rincian agama. Rincian hukum disebabkan malas. Atau ada mitafaruk lidhalika. Atau tidak fokus untuk itu. Maka ini maksiat. Tidak dinilai pembatal Islam. Adapun pokok-pokok agama yang tidaklah beres agama seseorang kecuali dengannya. Siapa yang berpaling untuk mempelajarinya karena zuhud dengannya. Maka batallah keislamannya. Adapun perkara-perkara rinci, hukum-hukum muamalah, sebagaimana telah lewat, hukumnya fardu kifayah. Fayakununa, maka mereka meninggalkan hal yang hukumnya sunnah. Wa ingdom, dan pada mereka kekurangan dalam masalah belajar hukum. Likillati nasyatihim, karena kurang semangatnya mereka, atau karena malas, atau karena tidak faham. Karena orang yang meninggalkan ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, maka dia meninggalkan amal yang dianjurkan, atau meninggalkan amal yang hukumnya wajib. Fayajibu, maka wajib diketahuilah perkara ini, dan ya, patokan ini, yaitu patokan tentang al-i'rad berpaling, kapan berpaling itu kafir, dan kapan berpaling dari ilmu itu maksiat. Maka beliau rinci dengan itu berpaling tafasiliddin ataukah pokok-pokok agama. Berpaling yang bikin yang membatalkan iman itu berpaling dari pokok-pokok agama. Apa itu pokok-pokok agama? Yang tidak beres agama seseorang, keislaman tidak beres dan tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan mengetahuinya. Ini, maka dia tidak tahu tauhid, dia tidak tahu syirik. Ini, dia tidak tahu kalau nyembelih hewan untuk jin itu membatalkan, itu kemusyrikan, membatalkan iman. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Tidak mau tahu. Nah, maka dia kemudian dia nyembelih hewan, ngasih sesaji untuk jin. Ini dalam keadaan dia tidak tahu, namun tidak tahunya karena tidak mau tahu. Ini bahkan menolak untuk diberitahu karena sombong dengan ajaran nenek moyang. Nah, maka ini tetap batal Islamnya. Tetap batal Islamnya. Wa ala kulli hal, kesimpulannya, maka belajar ilmu agama tidaklah diragukan, dia adalah sumber kehidupan. Ilmu agama adalah cahaya, dan dia adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dimotivasi oleh Rasul. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya, karena sebab ini perbuatannya tersebut jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah itu masjid. Mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Mereka diliputi kasih sayang, dan para malaikat mengepung mereka, dan Allah sebut-sebut mereka fiman indah, di hadapan malaikat di sisi Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sunya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena senang dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Maka ini adalah motivasi untuk belajar ilmu agama, wa iqbal, dan perhatian dengan ilmu agama, sehingga bereslah agama seorang hamba, sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberi manfaat pada orang lain. Tidaklah diragukan jika hilang ilmu agama, ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu, maka umat ini binasa. Meskipun di sana ada banyak buku, meskipun di sana ada banyak buku. Dalilnya sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, sehingga Allah tidaklah mencabut ilmu intizaan dengan Allah cabut dari dada dada orang, akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut orang, dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu jika tidak tersisa alimun, orang yang berilmu. Meskipun di situ ada banyak buku, di internet file-filenya masih banyak, tapi kalau sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ini, maka manusia itu, masyarakat akan mengangkat para pemimpin dalam bidang agama itu mufti. Ini, para pemberi fatwa yang bodoh. Lantas mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Maka hadis ini dalil bahasanya ilmu agama itu yukhat min afwahi rijal. Ilmu agama itu diambil dari mulut manusia. Ini kan Nabi katakan masyarakat rusak ketika tidak ada orang yang berilmu. Meskipun masih banyak buku di perpustakaan. Itu manusia, masyarakat rusak dan sesat. Padahal bukunya berlimpah di perpustakaan. Jadi karena tidak ada orang yang berilmu yang mengajarkannya, maka manusia terjumus dalam kesesatan. Maka masyarakat rusak ketika tidak ada orang, meskipun buku berlimpah. Dan di antara buktinya adalah keadaan, Nabi sampaikan di hadis yang lain, keadaan ahli kitab. Buku ada bersama mereka. Namun mereka sesat. Maka fatwa tanpa ilmu adalah kesesatan dan menyesatkan. Fala buta, maka harus. Fatwa itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu dari Quran dan Sunnah. Wa ila, jika tidak, maka fatwa itu akan jadi kesesatan dan kebinasaan. Hada layah sulhani tidaklah terwujud kecuali dengan belajar sebelum berlalunya waktu. Qabla ayafuta al-awanu, al-awan al-waktu. Madamal ulama mawujudin, selama orang yang berilmu itu ada, sebelum tidaklah tersisa aliman, orang yang berilmu. Ketika itu, ketika tidak ada orang yang berilmu, maka manusia terpaksa ila memilih orang-orang yang bodoh dan sok berilmu, wal-qura, dan semata-mata orang yang membaca tanpa berilmu. Lantas mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian qala Syekhul Islam rahimallahu taala, wala farqa fi jami hadin nawaqidi, tidak ada beda dalam semua pembatal-pembatal ini, yaitu 10 pembatal ini, tidak ada beda antara orang yang guyon, orang yang serius, orang yang khaif, orang yang takut, ilal mukrah, yang terkecualikan adalah orang yang dipaksa. Penjelasannya, tidak ada beda dalam semua pembatal Islam ini antara orang yang guyon dan orang yang serius. Al-hasil semakna dengan mazih. Artinya, dia adalah orang yang mengucapkan perkataan yang isinya kemurtadan dan dia guyon. Sedangkan orang yang serius adalah orang yang memaksudkan ucapan yang dia ucapkan. Maka orang yang guyon itu adalah orang yang serius adalah orang yang meniatkan apa yang dia katakan, kata-kata yang dia ucapkan, maka dia ucapkan dengan serius. Maka itu yang disebut dengan al-jad. Jadi penjelasan yang lain, al-jad walladhi qasada al-fi'la awil lafdha zahiran wa batinan. Serius itu adalah orang yang bersengaja melakukan perbuatan, dalam ini perbuatan kekafiran atau perkataan kekafiran, dia meniatkannya lahir dan batin. Sedangkan al-hazil, orang yang guyon, adalah orang yang qasada al-fi'la awil lafdha, dia sengaja melakukan perbuatan kekafiran atau ucapan kekafiran, dia sengaja secara lahiriah, la batinan, namun tanpa batinnya. Dia sengaja mengucapkannya, namun itu main-main. Itu orang yang guyon. Orang yang serius, dia sengaja mengucapkannya, dan dia memang menginginkannya. Dan dalil atas hal ini, maka orang yang main-main itu kafir. Ketika yang dia main-main mengucapkan ucapan kekafiran, main-main mengucapkan ucapan kekafiran, dia kafir. Nih. Maka ini menunjukkan bahasanya, nih, dalam kekafiran yang diperlukan untuk vonis kafir, orang itu jadi kafir, ya, yang diperlukan adalah qasdul fi'li, sengaja melakukannya. Sengaja melakukannya. Karena dia melek, dia tidak tidur, dia tidak mabuk, kemudian dia mengucapkan kata-kata mengejek Islam. Dia sengaja melakukannya. Maka yang jadi syarat adalah qasdul fi'li, bukan qasdul kufri. Pengen jadi kafir dengannya. Pengen jadi kafir dengannya itu bukan syarat untuk jadi orang kafir. Pengen murtad itu tidak menjadi syarat untuk murtad. Yang jadi syarat adalah qasdul fi'li, sengaja melakukannya. Menginginkan, ya, punya kesengajaan, punya maksud, ya, sengaja melakukannya dan mengucapkannya. Oleh karena itu orang yang main-main itu kafir, batal Islamnya. Kenapa? Karena yang jadi syarat batal Islam itu qasdul fi'li, sengaja melakukannya, bukan qasdul kufri. Qasdul kufri tidak disyaratkan. Ada orang yang saya ingin murtad, kemudian saya mau ngejek Islam. Nah, itu namanya qasdul kufri. Itu bukan syarat. Yang jadi syarat batal Islam, qasdul fi'li. Sengaja itu artinya tidak tidur. Ya, tidak kemudian mabuk, melek. Nah, ya. Kemudian dia, ini, ya, dan dia kemudian dia sengaja mengucapkan kata-kata ini dan dia tahu makna dari kata-kata itu. Dan dia tahu makna kata-kata itu. Kemudian niatkan saya cuma guyon-guyon saja, supaya gayeng saja. Supaya gayeng-gayeng, supaya gayeng, rame, saya bikin kemudian ucapan kayak gini. Maka ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Maka yang jadi syarat adalah qasdul fi'li atau qasdul qauli. Sengaja berucap dan sengaja berbuat. Dan kalau itu untuk ucapan, ya maka orang itu kita anggap punya qasdul qauli, sengaja untuk berkata-kata, manakala dia manakala dia ada qasdu ma'nal qauli. Qasdu ma'nal qaul, meniatkan makna dari kata-kata yang dia ucapkan. Artinya kalau orang itu tidak tahu arti apa yang dia katakan dan ternyata artinya adalah mengejek Allah, mencaci Allah, maka dia tidak kafir. Orang itu disebut, kita sebut qasdul qauli, sengaja berkata-kata, syaratnya dia tahu apa makna yang dia katakan. Karena boleh jadi ada misalnya orang Arab yang tidak tahu bahasa Indonesia. Kemudian dia dikerjain sama orang. Kemudian dia tanya, kalau saya mau ngomong begini, Allah Maha Mulia, itu gimana? Maka kemudian dia dikerjain sama orang, dikatakan, diambilkan kata-kata cacian. Wah, itu artinya Allah Maha Mulia. Kemudian dia mengatakannya. Kafirkah orang ini? Tidak kafir. Karena dia sengaja mengucapkannya dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka pada hakikatnya dia tidak sengaja. Tapi kalau dia tahu itu kata-kata cacian, dia tahu, sadar itu kata-kata cacian, kemudian dia mengatakannya. Kemudian dia mengatakannya dalam keadaan melek, dalam keadaan sadar. Nah ini, maka ada padanya qasdul fi'li. Batal keislamannya. Wadalilu dan dalilnya adalah kisah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kembalinya Nabi SAW dari perang Tabuk, mereka duduk ngobrol. Salah satunya mengatakan, kami tidak melihat semisal para pembaca Al-Quran kita ini. Mereka yang paling bohong lisannya, paling semangat makannya, dan paling pengecut ketika berjumpa musuh. Mereka maksudkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ada di majelis itu anak muda namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik mengingkari mereka. Dan dia berkata kepada orang yang penutur, orang yang berkata-kata tadi, engkau bohong, akan tapi kamu munafik. Akan kulaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pergi untuk mengkabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia jumpai wahyu telah mendahulunya tentang kabar mereka-mereka. Datanglah mereka-mereka tersebut minta maaf pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapannya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami sedang ngobrol-ngobrol seperti obrolannya rombongan safar. Naqta'u bihi 'ana tariqi. Kami hilangkan dengan obrolan ini kesusahan perjalanan. Kalau kami jalan sambil ngobrol, maka susahnya perjalanan hilang. Tapi kalau enggak pakai ngobrol, terasa capek sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh pada mereka. Rasul tidak tambahi lebih dari sekedar membacakan ayat. Dan jika kau tanyakan pada mereka kenapa ngolok-ngolok, mereka mengatakan kami cuma ngobrol dan main-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian tastahzi'un, mengejek-ejek. Janganlah kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Maka Nabi berkata pada mereka, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Padahal mereka mengatakan, kami tidak serius. Kami cuma guyon. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak memaklumi mereka. Sehingga dari sini kita katakan tidak ada beda antara orang yang serius dan orang yang guyon. Demikian juga orang yang takut. Orang yang sekedar takut, artinya tidak sampai derajat dipaksa, cuma sekedar takut saja. Dan yang dimaksud dengan takut di sini adalah takut harta dan kedudukan, hilangnya posisi dia sebagai tokoh di masyarakat, atau hilangnya penghasilannya, berkurangnya penghasilannya. Ini yang dimaksud dengan takut di sini. Nanti sehingga di situ nanti akan kelihatan beda takut dengan dipaksa. Lain hanya kalau dia takut dengan keselamatan nyawanya. Maka kalau takut karena keselamatan nyawanya itu dipaksa. Sehingga apa beda tentang al-khaif, orang yang takut dan orang yang dipaksa? Yang dimaksud khaif adalah orang yang takut kedudukan dan takut harta. Maka orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran, melakukan perbuatan kekafiran karena takut dengan orang kafir tidak dimaklumi. Biayakula, dia katakan, dia mengucapkan kata-kata kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran semacam menyembelih untuk selain Allah, mencaci Islam dan kaum muslimin, karena dia takut dengan orang kafir, atau dia mengalah dalam satu pun dari perkara agama karena takut dengan orang kafir. Maka mengalah semacam ini karena takut dengan orang kafir, inilah mudahana yang dicela oleh Allah Ta'ala. Yang Allah ceritakan, mereka ingin seandainya kamu mudahana, maka mereka pun akan mudahana. Demikian juga firman Allah Ta'ala, apakah dengan perkataan ini yaitu Al-Quran kalian mudahana. Demikian juga, dan hampir-hampir saja mereka memfitnahmu, mereka membelokkanmu dari wahyu yang kami berikan kepadamu, supaya engkau membuat-buat kebohongan atas nama kami, membuat-buat atas nama kami ghairahu, yang lain. Wa idzan, jika demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai kawan dekat. Seandainya bukan karena kami teguhkan dirimu, sungguh engkau condong, hampir-hampir engkau condong kepada mereka, syai'an qalila, meskipun sedikit. Maka mudahana tidak boleh dalam agama Allah. Yaitu orang mengorbankan agama, mengalahkan agama untuk menyelamatkan dunianya, untuk tetap mendapatkan hartanya. Meskipun orang itu takut, bahkan wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan agamanya. Mal khafi, meskipun dia takut, selama takut tersebut tidak sampai derajat pemaksaan. Jika sampai pada derajat pemaksaan, maka boleh baginya untuk memberikan sebagian apa yang mereka minta untuk mencegah pemaksaan dari dirinya, dengan syarat hatinya tetap mantap dengan iman. Allah Ta'ala berfirman, ila antattakum minhum tuqah, kecuali kalian harus taqiyah. Kalian harus taqiyah karena dipaksa. Maka menuruti apa yang diminta dalam kondisi dipaksa, itulah yang disebut dengan taqiyah, yang dibolehkan. Sedangkan taqiyah ala syiah yang tercela, tidak ada posisi kondisi dipaksa dan dia taqiyah. Ini beda taqiyah yang syar'i yang ada di surat Ali Imran dan taqiyah bid'i ala orang-orang syiah. Taqiyah syar'i itu posisinya posisi ikrah, posisi dipaksa. Dan Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tetap mantap dengan iman, maka dia tidak mengapa. Yang mengapa adalah orang yang lapang dadanya dengan kekafiran. Dan apa itu lapang dada dengan kekafiran? Sengaja melakukan kekafiran. Sengaja mengucapkan ucapan kekafiran. Falabuta, maka tidak boleh tidak dari syarat ini. Syarat yang pertama, dipaksa bukan hanya sekedar takut, bukan mujamilan basa-basi dengan orang kafir. Yuhdha, supaya mendapatkan di sisi mereka kedudukan atau mendapatkan manfaat. maka tidak boleh basa-basi dalam masalah dalam agama Allah. Syarat yang kedua, hatinya mantap dengan iman, sehingga dia hanya berkata dengan lisannya saja. Dengan baqa'il iman, tetap ada iman di dalam hatinya. Syarat yang ketiga, ayakuna qasduhu, niatnya adalah mencegah pemaksaan, bukan menyenangkan orang kafir. Sebagaimana yang terjadi pada Amr bin Yasir radhiallahu anhu, yang beliau merupakan sebab turunnya ayat di atas, An-Nahl 106. Yaitu orang-orang kafir menangkap Amr, kemudian memaksanya untuk menjadi sang Rasul SAW. Mereka tidak mau melepaskan Amr bin Yasir, sampai dia berkata-kata menjelekkan Rasul. Dia berkata-kata tentang Rasul, apa yang mereka inginkan. Faja'a, maka dia datang, maka Amr pun kemudian menurutinya. Setelah itu dia datang menyesal, menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya kepadanya, bagaimana engkau jumpai hatimu? Qal, maka Amr mengatakan, aku jumpai hatiku tetap mantap dengan iman. Maka Nabi katakan, in adu fa'ud. Jika mereka kembali memaksamu, silakan diulangi. Lantas Allah turunkan ayat ini, An-Nahl 106. Ilaman ukriha, kecuali orang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman, itu yang dimaafkan. Yang tidak dimaafkan adalah man saraha bil kufri sadra, orang yang dadanya lapang dengan kekafiran. Ini tidak, yang dimaksud lapang dada dengan kekafiran bukan berarti disyaratkan niat untuk kafir. Namun yang dimaksud lapang dada dengan kekafiran itu sengaja melakukan perbuatan kekafiran, sengaja mengucapkan ucapan kekafiran. Untuk mereka murka Allah dan untuk mereka siksaan yang besar. Hal itu karena mereka lebih cinta kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang kafir. Maka siapa yang mengalah dari satu dari masalah agamanya dalam rangka min ajli tam'in dunyawiyin, ketamaan duniawi, atau dalam rangka menyenangkan orang kafir, atau basa-basi dengan orang yang kafir, fa inna yakunu mudahinan, maka dia adalah orang yang mudahana dalam agama Allah azza wajal. Dan mudahana yang tercela ini beda dengan taqiyah. Allati yutaru ilaihi al-insan, yang seorang itu terpaksa melakukannya, itiraran terpaksa. Wahia, dan yang namanya taqiyah itu dalam rangka mencegah pemaksaan. Wa kaunu, dan adapun seorang itu bersabar mendapatkan gangguan dan tidak mengambil rukhsah ketika dia dipaksa, dia tetap memilih bertahan. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad dalam siksaan fi mihnatin, dalam penyiksaan yang beliau alami berkenaan dengan kemakhlukan Al-Quran. Maka menurut saya Saleh Fauzan itu lebih afdal daripada mengambil rukhsah. Maka mengambil rukhsah dengan mengucapkan ucapan kekafiran. Ini. Tidak mengambil rukhsah artinya tetap bertahan, akhirnya mati. Maka kata beliau, sabar itu lebih afdal daripada mengambil rukhsah. Dan ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketika dipaksa untuk kafir, itu yang afdal sabar ataukah mengambil rukhsah. Syaikh Fauzan berpendapat sabar yang lebih afdal. Sedangkan Syaikh Ibnu Taimin di Kalam Mufid ala Kitab Tauhid mengatakan bahasan yang lebih afdal adalah mengambil rukhsah. Ya, kalau Syaikh Fauzan di sini, yang afdal adalah sabar. Ini sebagaimana Imam Ahmad. Kalau Syaikh Ibnu Taimin di Kalam Mufid ala Kitab Tauhid, yang afdal adalah mengambil rukhsah. Kenapa? Dia katakan afdal mengambil rukhsah, ya, karena ini rukhsah boleh secara agama. Ya, dan ketika dia melakukan hal boleh, dia mendapatkan manfaat. Manfaat yaitu bertambahnya kesempatan untuk beramal saleh. Dan itu yang lebih baik baginya. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, kecuali kondisi jihad. Dan kondisinya Imam Ahmad itu kondisi jihad. Yang seandainya Imam Ahmad tidak bertahan, maka sesatlah seluruh manusia. Maka kondisinya kondisi jihad. Kemudian di matan disampaikan, wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran, 10 pembatal itu semuanya sangat sangat besar bahayanya. Wa aktsaru ma yakunu wuku'an, dan sangat sering terjadi. 10 pembatal ini kenapa dipilih oleh penulis padahal pembatal itu demikian banyak? Maka alasannya ada di kalimat ini. Penulis memilih 10 pembatal ini karena dua alasan. Yang pertama, karena 10 pembatal ini paling sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, karena dia sangat berbahaya. Maka penulis memilih 10 poin ini karena dua alasan, dua pertimbangan. Yang pertama, li'anna aktsarun nawaqidi wuku'an. Karena dia adalah pembatal yang paling sering terjadi dan paling besar bahayanya. Dan hal yang semacam itu ya jadi layak untuk mendapatkan perhatian dan kewaspadaan. Fayambari lil muslim ayahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Sepatutnya seorang muslim waspada dengan 10 pembatal ini dan mengkhawatirkan terjadinya 10 pembatal ini pada dirinya. Yang dimaksud dengan sepatutnya di sini wajib. Wajib atas setiap muslim untuk mengkhawatirkan dirinya terjumus ke dalamnya. Wajib baginya untuk takut dengannya. Artinya dia tidak memuji dirinya sendiri dengan mengatakan saya sudah tahu. Aku tidak butuh mempelajari 10 pembatal. Dan masyarakat tidak membutuhkan tauhid. Dan pengajaran tauhid karena masyarakat sudah muslim. Mereka merasa aman dari bahaya. Padahal seorang itu selama masih dalam al-qaidil hayati dalam ikatan hidup, artinya masih dalam kondisi hidup, fa'inau mu'aradun, maka dia menjadi sasaran lil fitnah kesesatan. Dan Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung dengan tangannya, dilempar ke dalam api dikarenakan hal tersebut, beliau mengatakan dalam doanya kepada Rabbnya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Wahai Rabb, khususnya mereka menyesatkan banyak manusia. Maka Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan kondisi dirinya dari penyembahan berhala. Karena hati itu diantara dua jemari Allah Ar-Rahman. Dan karena seorang itu boleh jadi sesat dan sesat setelah mendapatkan petunjuk. Tidak ada jaminan kalau dapat petunjuk, terus dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Maka orang tidaklah bisa memberikan jaminan aman untuk dirinya sendiri dari sesat dan sesat. Betapa banyak orang yang berilmu kemudian sesat. Betapa banyak orang yang kemudian awalnya bertakwa kemudian menjadi fajir. Menjadi pelaku maksiat. Wantakasa dan berbalik. Dulu taat. Ya, kemudian dia tinggalkan semua ketaatan. Maka selama seorang muslim itu dalam ikatan kehidupan. Maka dia tidak bisa memberikan jaminan aman untuk dirinya. Dari kesesatan. Terutama ketika fitnah hal yang membuat sesat itu demikian kuatnya. Wa irabkusnya mereka para berhala telah menyesatkan banyak manusia. Wa yakhafu minha ala nafsihi, dia mengkhawatirkan dan tidak merasa aman untuk dirinya. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah dan menyebabkan siksa Allah yang pedih. Maka mu'alib menutup risalahnya bukunya dengan minta perlindungan kepada Allah. Iktisam berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Wal iltijak dan berlindung kepada Allah dari murkanya dan sebab-sebab hukumannya. Wahadat ini adalah mimma yu'ti al-muslimah, yang diberikan kepada seorang muslim oleh al-khawfu, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal itu akan memberikan kepadanya doa. Memberikan kepadanya semangat untuk berdoa. Dan bahasanya dia tidak merasa aman terhadap dirinya dari al-fitan, dari fitnah dan kesesatan selama dia dalam kondisi hidup. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mau meneladani maka teladanilah orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup belum ada jaminan aman untuk betul-betul selamat dari al-fitnah, yaitu kerusakan agama. Maka orang yang hidup tidak ada jaminan aman baginya dari al-fitnah, kerusakan agama. Meskipun dia adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling berilmu, selama dalam kondisi hidup, maka dia mu'aradun, tetap mendapatkan peluang lil-fitnah untuk rusaknya agama. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in intaha. Semoga Allah memberikan pujian dan keselamatan untuk sebaik-baik manusia Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Kemudian Syekhul Islam menutup buku ini dengan salat untuk Nabi, dan ini adalah sebaik-baik penutup. Salat dan salam untuk sang Nabi disyariatkan di awal aktivitas dan di akhir aktivitas. Allah Ta'ala berfirman bahasanya Allah dan para malaikat bersalat pada sang Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kepadanya wassalimu taslima, dan doakan keselamatan untuknya. Dan salawat dan salam untuk sang Nabi bagian dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita tunaikan. Kita bersalawat dan memohonkan keselamatan untuk beliau. Salawat yang datang dari Allah untuk hambanya artinya sanjungan Allah untuk hambanya fil malil a'la, di hadapan para malaikat. Salawat dari malaikat artinya doa ampunan untuk hamba. Salawat dari manusia artinya doa kebaikan untuknya. Maka jika kita katakan sallallahu wasallam ala Muhammadin, artinya kita mendoakan, kita berdoa pada Allah agar Allah menyanjung sang Nabi dan menyelamatkannya, wa yusallimu alaihi, dan mengucapkan salam kepada sang Nabi atau untuk sang Nabi fil malal a'la, di hadapan para malaikat. Dan as'ila, dijumpai sekelompok orang yang menamai dirinya dengan Quraniyin, di tempat kita namanya ingkar sunnah. Mereka tidak mau mengambil kecuali Al-Quran. Apakah kemudian ada vonis kafir untuk mereka? Jawaban Syaikh Fauzan, na'am iya, tidak diragukan kalau mereka kafir. Dianam karena mereka bohong dalam ucapannya, kami tidak mau beramal kecuali dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kami untuk mengikuti sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan min bagian dari mengikuti sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkan sunnahnya. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, taatlah pada sang Rasul supaya kalian disayangi. Allah Ta'ala berfirman, dan taatilah dia, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, dan taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada sang Rasul. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan oleh sang Rasul, fakhuduhu ambillah. Dan apa yang dilarang, maka berhentilah. Maka Al-Quran fihi, isi Al-Quran, terdapat sejumlah hal yang global. Yang tidak ditafsirkan kecuali sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, contohnya sholat. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan sholat dalam Al-Quran, memotivasi untuk mengerjakan sholat. Akan tapi apakah Allah jelaskan pada kita jumlah rakaat sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh? Nah, apakah Al-Quran menjelaskan kepada kita hal ini? Hada bujina, ini dijelaskan dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Ya, di sini tadi kita baca, apakah kemudian Rasul jelaskan pada kita jumlah rakaat duhur asar? Maka ketika beliau menyebutkan urutan salat lima waktu, maka dimulai dari duhur. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para ulama ketika menyebutkan sholat lima waktu. Maka yang pertama kali disebutkan adalah duhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh, namun duhur. Kenapa? Oleh karena itu nama lain dari sholat duhur adalah sholatul awal. Kenapa? Karena itu adalah sholat yang pertama kali diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi selesai Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu standar baku para ulama ketika menyebutkan urutan sholat lima waktu itu dimulai dari zuhur. Sebutkan sholat lima, urutan sholat lima waktu. Maka nanti akan kelihatan orang yang ngaji dan yang tidak ngaji. Nanti akan kelihatan orang yang belajar dan tidak belajar. Umat Islam wajib mengerjakan salat lima waktu, sebutkan. Kok subuh dulu? Oh, ini ketahuan ini. Ngajinya kurang ini. Kok subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Nilainya 90 saja. Enggak jadi 100. Maka salatul awal itu salat duhur. Maka dalika, demikian juga zakat. Ja'a dzikruha, disebutkan di Al-Quran, diperintahkan untuk bayar zakat. Akan tapi apakah Al-Quran menjelaskan nisab zakat, kadar yang diambil, harta apa saja yang kena zakat? Hada kulluhu bayanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dijelaskan sang Rasul. Maka sunnah atau hadis menjelaskan Al-Quran. Dan orang yang tidak beramal dengan hadis, maka dia tidaklah beramal dengan Al-Quran. Demikian juga ada sejumlah hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ja'abiyah Nabi SAW kemudian diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi perintahkan. Semisal larangan mempoligami seorang perempuan dengan bibinya. Dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur bapaknya. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW nambai dalam hadis poligami seorang perempuan dengan bibinya, baik dari jalur bapak atau dari jalur ibunya. Wajib atas kita beramal dengan hadis sebagaimana beramal dengan Al-Quran, karena Allah mengatakan, apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Maka beliau sampaikan dua fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu mufasir, menjelaskan, dan yang kedua menambahi. Dan ada fungsi yang ketiga, yaitu menegaskan. Hadis menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran memerintahkan sholat, kemudian terdapat sejumlah hadis, isinya perintah untuk mengerjakan sholat. Dan mereka-mereka Quraniyun yang adalah orang yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, yang beliau adalah seorang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nabi katakan, yusiku segera saja ada seorang yang kekenyangan, mutaqi'un dia bersandar pada arikatihi, pada dipan indahnya. Artinya dia bukanlah orang yang semangat menuntut ilmu. Yaqul dia mengatakan, antara kami dan kalian kitabullah. Kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kita haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah senyap aku diberi Al-Quran, dan semisal Al-Quran, ma'ahu bersama Al-Quran, yaitu hadis. Semisal apa? Semisal dalam wajib diamalkan. Wajib ditaati. Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita tentang mereka dan mengingatkan kita tentang mereka. Kesimpulannya, Quraniyun itu kafir. Kemudian, pembatal yang ke-10 berpaling dari agama Allah. Hal yutabak, apakah ini bisa diterapkan untuk Rafidah? Jawaban beliau, ini bisa diterapkan pada semua orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mau beramal, baik Rafidah, Sufi, penyembah kubur atau yang lain. Kemudian, hal yaqa'ul al-ikrahu, apakah terjadi yang namanya pemaksaan untuk orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah Jalla wa'ala atau bersujud kepada patung berhala? Maka perlu diketahui bahasanya melakukan kekafiran ya karena terpaksa itu boleh. Yang disepakati adalah manakala itu kekafiran ucapan. Sebagaimana sababun nuzul ya, ayat di surat An-Nahl. Kasusnya Ammar bin Yasir. Itu apa? Kekafirannya mencaci Nabi. Maka kekafirannya adalah kekafiran ya, ucapan. Itu yang disepakati. Adapun kekafiran perbuatan bersujud kepada berhala, menyembelih hewan dalam rangka takarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian boleh dilakukan karena dipaksa? Ulama berselisih pendapat. Dan Syaikh Fauzan tidak membolehkan hal ini. Beliau katakan, al-ikrah yakunu 'alal qaul la 'alal fi'li. Rukhsah karena dipaksa itu hanya berlaku untuk ucapan, kata beliau. La 'alal fi'li tidak berlaku untuk perbuatan. Amal qaulu, kalau itu ucapan kekafiran, maka mungkin seorang mengucapkan kekafiran. Idza ukriha 'alaiha, jika dia dipaksa, lidaf'il ikrah, kemudian dia lakukan itu untuk mencegah pemaksaan. Hadalah dija'a fil Quran, ini yang ada di Al-Quran. Ini. Maka kalau dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran, maka apakah ada rukhsah? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Fauzan tidak ada. Alasannya, yang di Al-Quran, di surat An-Nahl, itu masalah ucapan. Lain halnya dengan Syaikh Ibn Utsaimin di Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan, mencakup juga perbuatan. Alasannya ayatnya umum meskipun sababun nuzulnya khusus. ayatnya umum, meskipun sababun nuzulnya khusus. Sababun nuzulnya itu kaulul kufri, ucapan kekafiran. Ya, namun teks ayatnya itu umum, siapa yang kafir? Ini, siapa yang melakukan kekafiran? Ini, maka baik itu ucapan ataupun perbuatan. Kemudian aku masuk Islam 3 bulan yang lewat dan aku punya bapak dan ibu yang kafir, bagaimanakah aku bersikap dengan keduanya? Apakah aku boleh membenci keduanya dengan kebencian yang mutlak? Jawabannya, hubungan dengan orang kafir sebagaimana Allah firmankan. Tidaklah kau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencari cintanya orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun itu adalah bapak-bapak mereka. Dan menentang Allah, manhadallaha, itu ada dua macam. Muhaddah, itu ada dua macam. Muhaddah juz'iyah dan muhaddah kulliyah. Ada menentang Allah yang bersifat parsial. Itulah ahlul ma'asi dan mubtadi. Kemudian ada muhaddah yang totalitas, itulah orang kafir. Maka yang kemudian dibenci total, yang muhadahnya total. Yang dibenci parsial, yang muhadahnya parsial. Maka Anda membenci keduanya karena Allah Azza wa Jal, adapun berbuat baik kepada dua orang tua, maka berbuat baiklah kepada keduanya. Wa tuhsin ilaihima, berbuat baiklah kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika keduanya memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Non perilakukan keduanya di dunia ma'rufah dengan perilaku yang baik. Kenapa? Mimba biradil jamil. Kenapa tetap berbuat baik pada orang tua yang kafir? Dalam rangka membalas kebaikannya. Dulu ketika kecil dirawat, maka setelah kita gede kita balas kebaikannya. Falwalik lauhakun, maka orang tua punya hak untuk mendapatkan bakti dan kita berbuat baik kepadanya. Adapun rasa cinta dengan hati, yaitu ingat, mahabbah diniyah, bukan mahabbah tabi'iyah. Maka Anda tidak boleh cinta dengan orang kafir abadan sama sekali. Ibrahim alaihissalam tatkala jelas baginya bahasanya ayahnya adalah musuh Allah karena meninggal dunia dalam keadaan kafir, Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sebelum diakhiri ada dua catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kafir i'rad. Maka tadi setelah disinggung oleh Syaikhul Fauzan, bahasanya i'rad itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Nah, untuk menegaskan, saya bacakan perkataan Syekh Khalid Musyaikih untuk syarah beliau untuk Nawaqidul Islam. Beliau katakan bahasanya berpaling dari agama Allah ada dua macam. Yang pertama adalah al-i'rad an aslidin. Berpaling dari aslidin. Apa itu aslidin? Alladhi yakunu bi muslima. Yang dengannya seorang itu jadi orang Islam. Atau yakunu syartan fil Islam, atau itu satu syarat keislaman. Maka berpaling darinya membatalkan keislaman. Yakunu al-ikhlal bi ikhlalan fiddin, sehingga rusaknya hal ini adalah rusaknya agama. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengannya, maka ini kekafiran keluar dari Islam. Contohnya berpaling dari tauhid, sehingga enggak tahu apa itu tauhid. Tidak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya. Demikian juga termasuk berpaling membatalkan keimanan adalah berpaling dari hal yang meninggalkannya adalah merusak agama. Semacam sholat menurut ulama yang meyakini bahasanya meninggalkan sholat karena malas itu membatalkan Islam. Maka orang yang berpaling dari sholat secara total, ya, tidak kemudian tidak mengerjakan sholat, maka dia kafir. Kemudian yang kedua adalah al-i'rad an ba'di tafari'id-din. Berpaling dari sebagian, bukan semua. Berpaling dari sebagian rincian agama. Kalau orang itu berpaling dari semua rincian agama, tidak ada kewajiban yang dia kerjakan, tidak ada hal-hal dan semua yang haram dia terjang, maka ini dimasukkan dalam i'rad yang pertama. Sehingga i'rad yang membatalkan iman itu ada tiga. Yang pertama i'rad dari asli din, sehingga orang tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian berpaling dari semua rincian agama, tidak ada semua, tidak ada satupun ajaran Islam yang dia amalkan karena takut pada Allah Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan sebagian perkara yang meninggalkannya itu membatalkan Islam, yaitu meninggalkan sholat. Menurut ulama yang menilai ini, meninggalkannya itu membatalkan Islam. Itu tiga hal yang berpaling darinya batal Islam. Kemudian yang kedua yang tidak bikin batal Islam adalah berpaling dari sebagian rincian agama. Semacam berpaling dari hal yang tidak menjadi syarat untuk masuk dalam Islam. Atau meninggalkannya tidak merusak agama. Fa wala yu'rid, maka dia tidak berpaling dari pokok agama yang menjadi syarat keislaman. Maka ini tidak bukanlah kekafiran semacam berpaling, tidak belajar hukum waris, hukum amal-amal sunnah dan tatawu, hukum sholat witir dan yang lainnya. Atau hukum seputar sholat witir dan yang lainnya. Kemudian ada catatan yang kedua berkenaan dengan pembatal iman yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak meyakini kafirnya orang musyrik atau ragu-ragu atau membenarkan agama mereka itu adalah kekafiran. Maka ada penjelasan yang menarik dari Syekh Abdurrahman Al-Bara yang patut untuk kita cermati. Beliau katakan membenarkan agama mereka artinya mengatakan mereka orang musyrik itu agamanya benar. Karena jalan menuju Allah itu beragam. Sebagaimana kaum muslimin berada dalam agama yang benar, mereka juga agamanya benar. Demikian juga beliau masukkan termasuk dalam sahaha madhabahum adalah ucapan agama kekafiran itu adalah agama yang benar menurut pemeluknya. Nasrani itu agama yang benar menurut orang-orang Nasrani. Kalimat ini menurut Syekh Abdurrahman Al-Bara beliau masukkan di sahaha madhabahum. Maka kalimat Nasrani itu adalah benar menurut pemeluknya sebagaimana Islam agama yang benar menurut orang Islam. Maka ini tidak boleh. Faqailu hadha yajibu ayubayyan lahu anna kalamahu batil. Maka orang yang mengatakan Nasrani itu agama yang benar menurut orang Nasrani, Hindu itu adalah agama yang benar menurut orang Hindu, Buddha itu agama yang benar menurut orang Buddha dan seterusnya, maka wajib dijelaskan bahasanya perkataannya batil dan dia tidak faham secara benar ahakiyatul Islam. Apa itu Islam agama yang hak, kehaan agama Islam. Karena Islam itu adalah agamanya hak, alladzi wa dinullah fil waqi'. Kita yakini Islam itu agama Allah fil waqi', dalam realita, bukan dalam perspektif A dan B. Nah, dia adalah agama Allah, agama yang hak fil waqi'. Dalam realitanya, bukan dalam perspektif A, B dan menurut A, B dan C. Maka Islam itu adalah agama yang hak fi nafsil amri, dalam realita sesungguhnya. Laisa fi nadarina hada faqat. Bukan hanya dia agama yang benar dalam pandangan kita kaum muslimin. Tidak boleh berpandangan bahasa Islam itu hanya adalah agama yang benar hanya dalam pandangan kita kaum muslimin. Wajib meyakini bahasa Islam itu adalah agama yang benar dalam pandangan kita kaum muslimin dan itulah realitanya. Dan itu realitanya. Karena kalau kita katakan Islam itu agama yang benar menurut kaum muslimin, kata beliau, yakni annahu haqqun fi nadharina. Dia adalah benar menurut pandangan kita. Lakin asyai akan tapi sesuatu jika itu benar menurut pandangan Anda, boleh jadi realitanya tidak benar. Jadi realitanya tidak benar. Wal Islam laisa kadzalik. Dan Islam tidak demikian. Dia itu benar menurut pandangan kaum muslimin dan itulah realitas sesungguhnya. Bal huwa dinullahil haq fil waqi', maka dia adalah agama Allah yang benar dalam realitanya. Wa fi nafsil amri wa fi nadharil muslimin. Islam adalah agama yang benar dalam realitas senyatanya dan Islam adalah agama yang benar dalam pandangan kaum muslimin. Bahkan Islam adalah agama yang benar fi nadhari katsirin minal kufar. Menurut pandangan banyak orang kafir. Yang mereka mengkaji secara objektif agama-agama yang ada. Maka apa yang dimaksud dengan Islam itu agama yang benar? Islam itu adalah agama yang benar menurut realitas senyatanya, menurut semua kaum muslimin dan menurut sebagian dan banyak dari orang kafir. Itu yang harus diyakini. Maka tidak boleh kemudian bermudah-mudah, minimal tidak boleh bermudah-mudah mengatakan Islam agama yang benar menurut kaum muslimin, Nasrani benar menurut orang Nasrani. Ini kata-kata yang mungkin bisa dikatakan dalam kondisi terpojok, dalam kondisi tidak lapang, dalam kondisi dan itu tentu manakala kita dalam posisi publik, di ruang publik gitu. Tidak kemudian mengatakan kata-kata semacam ini di depan kaum muslimin. Tidak boleh mengatakan kata-kata ini di depan kaum muslimin. Di depan kaum muslimin kita katakan Islam agama yang benar dalam realitanya. Di samping dia benar menurut kaum muslimin. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudak wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada tanya jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.